Kita pa malo suktela naki ditine. Pasal sasam ke neke duduk ke kolnye. Hula sogue yaleras ke ti Yohanes. Kitab neke kihes tela nekre ma anale masoso bonyok diti. Tela nekre ne hula sogue itanuk ti Yesus Kristus kene. Malio sutiwa si makariare ti nama mustimo maditi nekre. Memade Yesus ke yaso wasinya so manusliait ke. Matilio suti Yesus Kristus ke wasi makarya yaunwe. Neke Yohanes. Den je yaunwe Yohanes. Maku hesnam hula sogwe itanuk kare. Ode ku hesnam Yesus Kristus ke itanuk mayaunwe kre. Neke ktela kuatos nekre mumu. Lemade rasketiria mabacare. Ode rasketiria rato molutuna rabaca nekre. Oder Tuhanam hula sogwe ia so yauma ku kesti kitab ke kralane. Kali segwe giait mane. Yohanes yosawasi salam ke tiribun matohakare tinus ke it. Wai ku hatni makuribun matohak mamintinus deitua maminti provinsi Asia kakan ke. Yaunwe ke Yohanes. Makuten ma lema moeras manusula sogwe kiminae. Tiabalina ka eras manusula sogwe neke gyor miktem temumu. Eras neke gyosia hula sogwe. Ode senwe ke ineke iminde. Ode ineke imin gyala gyos kehye ikede. Mati kibak narune imin anggora dakun. Ode eras ne gyosula sogwe memeana rahliak marbohe. Roh ke itnwe. Maki minti kader hula sogwe ihare tatike wasi lululunwe. Ode eras ne gyos Yesus Kristus ke mati anuk nama mlai manus hula sogwe. Yesus ne ke irmia munmuna ke. Mamiat. Makte yo miorif toha irmia mati re. Ode hiare taraja naremu mutilas mirke kahane. Ode ineke elio bakit. Den jemiatnya larake giarit ityo halimusal. Malimusal lemak hiareta itje. Ode yilikit miat toha hula sogwe wasi haret ke. Kali karaja mait. Ode yilikit miat bak lentir geyor hula sogwe. Hula sonwe ke Yesus ke ama. Maharit ke kimina ini ninam. Ode musti muot leru ini ninam dakun. Amin. Ode miatos. Yesus ke miau yorowan ke. Ode iriremu muneke anaratosai. Mati gyaliria masimbano matabahun wainekre anaratosi dakun. Ode gyuat mia. Desike oir mia mintilas merke kahanemu mune anarser. Om, laik syalik. Nam nekre anak diti. Amin. Itie butula sogwe tianuk mabiohe. Yaunwe kek muna odeko silia gue. Mahula so mahare talan lahu kiau. Ode senwe ke yanwe ke kumin. Ode tihkehye ike kumin. Ode anak kumin mati gyal nini namdaku. Yohanes mieyo yatos Yesus Kristus keo nuspat muske. Waik wohat ni makwe. Yaunwe ke Yohanes, matak temtem neke tohak ti Yesus Kristus ke. Ineke ikaraja mahyare tait. Ode itnye ke teti detetnya timasun gue. Kes ketal gyao itreala tarema tagita Yesus kebo. Ode yaunwe ergu makyao. Maro tuki awai nuske khatu keit makani Patmos. Kali kabrita hula sogwe tunanare. Ode kuhesa Yesus ke namiala nare. Lemade giwat sewinam reske bonyo. Hula sogwe memian ke kiariatira lakwe krala ke. Makto mulu tel keit ma giosilia gue mo dududu ke lan kolas trompet kene. Mak tianuk dek biohe. Nam sai matos. Desike umguesti kitab ke itakrala. Ode musa tiri bun matohak mamintinus deitne. Neke nus Efesus ke. Smirna ke. Pergamus ke. Tiatira ke. Sardis ke. Philadelphia ke ode Laodikia ke. Lema de kulak mata kue ma kato se ilia gue ohe ese ine itu na yori au nede. Den je kulak mata kue ilia gue bonyo katos damar ke gue na ke it mar sadir ti wendes. Ode damara gue na desi kre nekera lato habliawan kun kun ge. Ode katos irge it ma yola irge anan ke mahyo nak rabit bok-bok nar-nar nwe mak tiut lo nak hahanare. Ode isalkat lelel smelke, nekera lato habliawan kun-kun ge. Ode imdir tiwena rasa diri damara gue na bliawan desike tikek ditlalan ke. Ode huka keda kuno bok-bok-bok kola domba ke husinare. Ode mata nak hatu narek jelaf kola age kam diri ke. Luau narek hitik kola solgeran altia ge maki har-harne, lala tela kek dududu ke kola ne besanare kioban iskene. Ode simawan kek kiumaka aftun ke it. Ode sorip ke itak bietik josyaha ke nekem nasti serit-serit. Ode uno matak nyel kiola dene segue idut mais-mais ma iran ne. Lema de giwat ku ato sibonyo kulil mia ku bobob tiwa silululul me kola dene iria mamat kene. Keske de sia simawan ke mayau, ode tianuk mabiohe, kete mum taut. Kali yau nweke irmia muna yau, ode irmia nosil yawa yau, ode irmia morif yau. Biar mayau nwek muat je, keske de matos. Morif furuk de, manak morif nini nam tiki bak narune. Ode kumak haret ke, kola dene kuma kuskus ke timat nyat ke ode tiwen mama tire ramin ti kedakun. Lema den jem gue stela muatos nekre, neke ektela nama diti senwe, ode ektela nama diti seu mama nekre dakun. Ode ftunde it muatos tisi makuan ke eki kumak ne, ode damara gue nabliawan de itu rasa diri nekre, neke wasik buan mahuni ki ke kolnye. Tunde it neke kliosu ohe, nyaso manus lait ke it, neke raja garibun matoha karetinus de it desikre. Ode damara gue nabliawan de itu rasa diri nekre kliosu ohe, iribun matohak maminus de it neke sirdes.